Isi kepala di balik topi baja, semua serdadu pasti tak jauh berbeda. Tak peduli perwira, bintara atau tamtama, tetap tentara. Kata berita gagah perkasa, apalagi sedang kokang senjata. Persetan siapa saja musuhnya, perintah datang karang pun dihantam. Serdadu seperti peluru, tekan picu melesat tak ragu. Serdadu seperti melati, tak dirawat tumpul dan berkarat. Umpan bergizi, tidak bapak menteri. Apakah sudah terbukti? Bila saja masih ada buruknya kabar burung tentang jatah prajurit yang digentit. Serdadu seperti peluru, tekan picu melesat tak ragu. Serdadu seperti belati, tak dirawat tumpul dan berkarat. Susut telur kacang hijau ekstra gizi, runturan tekannya keadilan negeri ini. Serdadu harus tahu pasti. Serdadu, baktimu kami tunggu, tolongkan tongkan tampak seramu. Serdadu, rabalah dada kami, gunakan hati jangan pakai belati. Serdadu jangan mau disuap, karena ini jelas meratap. Serdadu jangan lemah tawa, enyah pertiwi tak sudi melihat. Serdadu, ha!